Oh mungkinkah tiada keikhlasan? Apakah ini suatu pembalasan? Sadar kebesaran-Mu Tuhan. Aku bagai seorang mara jalanan, tombang ambing di lautan gelora, mencari kebahagiaan dan menumpang kasih. Mungkinkah suratan hidupku selalu begini? Hati membeku mengingat kau, ikatan janji manismu. Oh, oh, terbawa angan-angan layak kasih sayang suci darimu. Oh, kejamnya lidah tidak bertulang. Jadi peristiwa pahit menggores hati dalam hidup ini sudah tertulis. Ku tempuh dengan kesabaran, ku sadar besaran Tuhan. Kesabaran, ku sadar kebesaran-Mu Tuhan.